Pernahkah kau merasa? Pernahkah kau merasa? Berikan cintaku cukup sudah. Rasa ini untukmu mati sudah. Hati ini padamu mati sudah. Hasrat ingin bersamamu. Pernahkah kau merasa hatimu hampa? Pernahkah kau merasa hatimu kosong? Pernahkah kau merasa saja semua kata cintamu, buang saja semua kata maafmu, hancur sudah hati ini padamu, hancur sudah hasrat ingin bersamamu. Pernahkah kau merasa hatimu hampa? Pernahkah kau merasa hatimu kosong? Pernahkah kau kau merasa dikala siang datang terasa gelap-gelip? Tidak ada cahaya, hanya gelap di tanah gelap. Tak ada lagi suka, tak ada rasa. Pernahkah kau merasa di saat diri tenggelam? Mesti gemuruh kian beradu, selalu mengganggu. Kau tetap tenggelam dalam tidur. Maafkan aku sayangku, bukan maksudku menyakitimu, mengkhianatimu. Pernahkah kau merasa? Pernahkah kau merasa hatimu hampa? Pernahkah kau merasa hatimu kosong? Pernahkah kau merasa hatimu hampa? Pernahkah kau merasa hatimu kosong? Pernahkah kau merasa hatimu hampa? Pernahkah kau merasa hatimu kosong? Who am I? Hi, Rami Expos. Hi, saya Syura Dami. Dan jangan lupa untuk menonton music video Sandiwara dan music video Tak Kena. Kedua-dua video tersebut, linknya ada berada di description di bawah. Banyak konten-konten menarik yang bakal menanti anda semua. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Sureri Cuts.